Ibnu Mardawi ini. Wa akhraja Ibnu Mardawi an Alqamata ibn Waqqas al-Laitsi radhiyallahu anhu kharaja Rasulullah. Kharaja miyas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Badrin maring perang Badar. Hatta idza kana sehingga nalikane ana sapa Nabi di Roha ya ana ing daerah Roha. Khotoba mongko ngutbahi sapa Nabi anas sing manusa. Pakola mongko dawuh sapa Nabi kaifa taruna. Kaifa hale kaya apa taruna berpendapat sira. Fakala Abu Bakr radhiyallahu anhu ya Rasulullah. Balaghona annahum bikadza wa kadza. Balagha tumeka ana ing kita apa annahum sak temene kafir Quraisy utawa kufaru Quraisy iku bikadza wa kadza. Teng kawasan mriki, qol tumma qotoba nas faqala kaifa tarawna faqala Umar mithla qawli Abi Bakr. Umar berpendapat kata Abu Bakar, tumma qotoba nas faqala kaifa tarawna faqala Sa'd bin Mu'ad. Mongko dawuh sapa Sa'd bin Mu'ad ya Rasulullah. Iya naturidu. Iya ana ana ing kita turidu ngersakno panjenengan. Fa waladhi mongko demi zat akramaka kang mulyana sapa ladhi ka ing panjenengan. Wa anzala lan nurono sapa ladhi alaika ing atase panjenengan alkitab ing Quran ing kitab masalat duha qad. Wala li biha ilmun. Masalakat haqot wala li biha ilmun. Wa anzala alaikal kitab lan nurono sapa Allah alaika ing atase panjenengan ha ing kitab masalah duha kang ora ngambah sapa ingsun ha ing iki lah niku wae roha qatu babar pisan wala li lan ora ana kedue ingsun biha kelawan roha ilmu te pengetahuan tapi wala in sirta tetapi ini lamun mlaku panjenengan hatta taktiya sehingga teko panjenengan barkal himati wonten semoco hormat wonten semoco himati ing daerah barkal himat Mintium dan sangking daerah sing aduh ngumpul mendekati kawasan Yaman. Lana siron najek tine bakal lumaku kita maka sertane panjenengan. Walan aku nalan ora ono koi tau iku kal ladina koi tine wong ake kolu kang podo ngucap sopo ladina limu sa'ali salam fathab antarob buka fakotila inna ha guna koi itu. Walakin ithab fathab mongko budalo siro antai siro musa rob bukalan pengiran siro fakotila mongko perangono siro inna ha guna. Ina sak temen iki to hauna ing dalam kene panggonan kok iduna iku lungguh santai-santai kabeh. Walakin idhab tetapi ne budhalana sira antawi sira waro bukalan pangeran sira faqatila mongko perang ana sira loro. Ina sak temen iki to makum sertane sira kabeh mutabiuna iku anut kabeh. Kula sukani buka simak iki penting sangat. Terus mengke sederenge kula donga maos Fatihah khusus kangge ashab Badrin. Terus keyakinannya para ulama ini hampir ijma niku nuzulul Quran itu tanggal 17 terus nak Lailatul Qadar niku sami kalian nuzulul Quran ini pun keliwat jadi rasa digolek ini pun apa? Pun keliwat nah, kalau ingin itu ke tanggal 17 jadi ini nak rukin golek pun keliwat kalau terangkan detail ya. Hampir menjadi ijma'nya ulama niku nak penanggalan nuzulul Quran niku tetap tanggal gitulah sebab wonten nasori sanggeng Quran teng awal juz sedoso niku istilah nuzulul Quran apa wama anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jamaah di hari pertemuannya dua kelompok kabeh ahli tareh niku sepakat Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pinten 17 Ramadan tahun kedua napa Hijriah. Niki rumakaken. Dados kula wingi pas haji nggih maos Fatihah ping 313. Mergi jumlah Ashabu Badr menen 313. Terus kula pas maos khataman teng Tuban tanggal 14 napa Saban nggih maos Fatihah ping 313. Terus niki anggap mawon sing ngaji niki digawe misale 50 nak maca 300 sing pira? 3. Apa 6? Ya 6 iku kesidian wae kok nak wis durunge donga maca pinten 10. Nah 10 susuk. Sa'd bin Mu'ad iku lho terangno nggih niki tabarruk mbek Rasulullah mbek ahli Badr. Niki boten nenten sahabat sing akan perang didamel tawassul sak donya kados ahli Badr. Mulane sing wonten niku selawat Badriyah. Ya napa tawassalna napa bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah napa bi ahli Badri ya niku sak donya. Termasuk kampanye terakhir Jokowi mohon mau tawassalna napa bi bismillah. Kulo yo ora roh dadi Prabowo yo Islami, Pak Jokowi yo napa Islam. Yo ora roh sebab e. Jelas kulo roh Mas Mojo. Nggih padha roh maksud e kulo niku. Main masyhur nggih. Dadi napa wa kulli mujahidin lillah napa bi ahli Badri ya Allah. Kulo terangno nggih skenario perang Badar. Ketika tahun kedua Baiatul Aqabah. Peristiwa kedua nggih boten tahun kedua. Mun wong ini ati tabaruk mek Kanjeng Nabi. Ketika peristiwa kedua Baiatul Aqabah, niku Nabi teng Mekah niku ora ampun 13 tahun, enggak diterima. Tiap musim haji niku mesti Nabi niku haji. Perlu dicatat haji ku ibadah jahiliyatan wa islaman. Zaman jahiliyah ya ono haji, zaman Islam ya wonten apa? Haji. Yang berbeda adalah tentu orang jahiliyah itu melakukan dengan beberapa kesalahan. Tapi Kanjeng Nabi tetap derek haji dengan cara khas Nabi. Sehingga di situ Nabi kepanggil tiang Ansor, tiang Yasrib, tiang Yaman, tiang macam-macam sandunya. Walhasil Nabi ketemu teng Aqabah, Aqabah tu Mina. Nih rumah Nabi. Lain jemben konco-konco sing kuat haji. Nak itikaf yang masjid haram mau suwi-suwi. Nak kepen itikaf suwi teng budi Aqabah tu Nabi Mina. Teng budi Aqabah tu Mina. Pun ini kalau niati tak perlu bilang. Kalau yang raro ajal kalau nganti kapan buat tentang ini jelas. Kalau nu nak esok orang bayang nu sore, nak sore orang bayang nu apa esok. Jadi kalau urep mau rolas jam, merapat lambayan, melarat lambayan nu tidak tabungan, terus musibah tenan nu urep musibah. Uraro agum, ini uraro apa agum. Buat termusafar kau buyu, orang nyindir biasa. Jadi jauh nabi, kau nak sore aja harap harap esok, nak esok aja harap harap. Sore, mana kulo nang gak bawa kulo suge. Lah urip 12 jam nang didik 1 juta ora suge. 12 jam didik pinten? 1 juta suge banget. Aku duwe miliaran tapi bayangno urip menangi buntu wae ora bar-bar. Ketika Kanjeng Nabi mulai agak diterima oleh tiang Yasrib. Niku wonten tiang namine Al-Haytham bin Taihan. Banyak orang yang sedih termasuk Amr bin Mikdad. Termasuk wonten Sa'd bin Mu'adz itu paling muda. Niki rumakno tenan karena kita Islam itu nanti bergantung cerita ini bahwa semua kita Islam itu bergantung cerita ini. Walhasil terus Kanjeng Nabi dawuh mayyumini falahul jannah, mayyumini falahul jannah hatta uballigha kalam rabbi. Sapa wonge sing gelem nampung aku nganti aku iso macakno Quran, falahul jannah. Dene iku berhak mlebu swarga. Tiang Yasrib niku sing sakniki Madinah, pokoke kula muni Yasrib riyen. Tiang Yasrib niku sakniki Madinah. Niku banyak tiang-tiang Yahudi. Tiang Yahudi, tiang Nasrani. Ahli kitab. Niku sudah gunjingkan bahwa nanti itu ada nabi akhir zaman. Paham nggih? Terus tiang-tiang Yasrib niku tiang-tiang cerdas. Layas bikun nakum. Wong-wong Yahudi aja sampai nyelip kowe nemokno nabiku. Akhirnya tiang-tiang Yasrib sing terpelajar ini sekitar tiang 70 ini golek wong sing dengan kriteria itu. Mergo kitabe kadung kecolong. Kitabe kadung kecolong. Jadi kitab colongan itu ya penting. Jadi pancen sejarah kebenaran itu kabeh wong ono nyolong. Jadi iki kudu ora nyolong, tapi aja dadi syariat wong nyolong dadi napa syariat. Ka'b bin al-Akhbar niku wak tiang Yahudi. Ndekne dikenangan Alamani abdi Taurata illa sifron wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhus sunduk. Ayo coba sing apal tiba. Falam mama ta'abi fatahtuhu fa'idhan fihi nabiyun yakruju akhir zaman. Mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Yakusu sa'rohu wa yattaziru ala watatihi yakunu khairal anbiya wa umatuhu khairal umat. Yusabbihu nabwaha ta'ala fi kulli syiddati wa raqa. yasufu nafis sholati kasufu fihim fil kitab kulubuhum masokifuhum. Jadi kulubuhum masokifuhum utawi atine poro sohabate nabi ku masokifuhum ya jadi Qur'an ya jadi mushafi maksudnya yang kaya kifuat kaya kaya yang ngapal Qur'an itu. Nah, kowe ora mlebu lek umurane sifate umat Nabi ning kowe ora ngono. Perkarane di antara sifate napa? Kulubuhum masakhifu. Utawi atine iku dadi napa? Mustaqim. Iku Quran ku diapalno. Ya tapi sifate umat kan gak iku tok, mau guri-guri sing arep jek mlebu kowe padane. Mboten iki penting sangat kula aturaken. Di antara sifate Nabi sing wis dikenal terus digoleki. Ternyata ana wong ganteng, ganteng banget, lahirnya di Mekah. Yo ngaku nak nabi. Dadi syaraté nabi kudu ngaku nabi. Mulane syaraté wong alim ya kudu ngaku napa ngalim. Jenenge iddia. Ijek disebut syaraté nabi ku yadda'in nubuwah, kudu wani ngaku. Aja wong liya sing mersep-sekno. Nabi ngaku nabi tenan, nabi ku nabi utusané Allah. Sing wong kudu nyembah mu Allah tok la ilaha illallah. Wong ambur wong dijak ngaku ora gelem. Wes mauliduhu napa bimaka. Wes berhubung sifat ini sudah dekat sama figur sing jenenge Muhammad. Tiang Yasrib niku memutuskan iman. Akhirnya muni asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa anna Muhammadar rasul pun iman. Ini rumana cerita. Bareng pun iman Kanjeng Nabi ngendikan taun ngarepe kowe rene meneh. Aja boyong aku saiki. Tapi wong-wong Ansor menter pelajar. Ya Rasulullah, meskipun tahun ngarep jenengan nembe pindah teng Yasrib. Ib aslana rajulan yu'allimunal Qur'an was sunnah. Jenengan tetep nugasno tiyang. Sing mulang Qur'an lan tata cara ibadah. Akhirnya Nabi ngutus Suhaib. Wonten sing darani Mus'ab bin Umar, wonten sing darani Suhaib. Kok bangsa niku. Sehingga enggak ada rumah di Ansor kecuali wis do apal ayat pendek. Pertama ayat sing dadi pantangane wong kafir iki kul huwallahu napa Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Wong iki rungokno tenan. Ketika Nabi resmi badhe pindah teng Yasrib, berarti tahun ke-13 nubuwah. Ya tahun pinten 13 nubuwah, berarti Nabi sekitar umur 53. Karena Nabi dadi Nabi umur 40, tahun terakhir berarti tahun pinten 13 nubuwah. Ini rumahnya tenan. Mungkin sampean pinta bayi mah. Mereka kabeh ulama ni bu ijma termasuk sing tidak ada Imam Bukhari. Ta'ala nuk min bina taatan. Ulama di sini melete. Kena aku ini manem bener ini. Jadi ulama di sini nak ngaji ini. Ta'ala nuk min bina taatan. Kena aku manem bener ini. Jangan tak warai iman sing apa bener. Jadi ulama. Ya orang sing bantah. Iman tak butuh kuwe. Wah sangat jelas. Ta'ala nuk min bina apa taatan. Biar ini iman bareng aku. Akhirnya ngutus Suhaib. Jadi sing balik atau bakas. Suhaib bareng diutus tiap laisa darun min duril ansor illa wa fihi mu'minun qad qara'a kisaral mufassal. Ora ana omah ning Medina kecuali ana wong Islam sing wis hafal ayat-ayat pendek. Sehingga semua penduduk Medina mbok siji loro mesti sak omah ana sing Islam. Yo ora kabeh tapi mesti ana. Lah ini yang enggak dibicarakan para sejarawan Islam, kene apa nabi pertama rawuh ning Medina, cah cilik, cah wedok do numpak wit ana sing munggah genteng nyambut tola al-Badru ale. Mergo wis iman. Lah wong ora iman nak ngenteni nabi dakwah meneh. Lha iya umpama nabi ujug-ujug ning Madinah cek klunak-klunuk dakwah ra ora ana sing nyambut. Paham ya? Nganti lawuh pertama disambut mergo wis iman. Lah iman kok ana sebab iki niku suhaib. Abet 70 wong Ansor termasuk Sa'd bin Mu'ad. Lah Sa'd bin Mu'ad sing paling sering kula Fatihah. Ini orang yang Nabi ngendikan ihtazza bi mautihil arsyu. Wong sing pas mati ku aras goncang. Ora kaya kowe mau pawone sing goncang, Pak. Mau kedil goling ngono. Iku mboten Sa'd bin Mu'ad iku sing mata ihtazza bi mautihil arsyu. Mergo dekne cerdas. Cerdas nalar nom. Sehingga Kanjeng Nabi rawuh ning Madinah kudu disambut kok dene pritungane nek Nabi rawuh saiki ora ono persiapan. Mulane Nabi rawuh ning Madinah wong do desaan nyambut tola al-Badru alaina min saniyatil wa. Mergo sedo iman. iku jasane idene Sa'd bin Mu'adz. Niki rumakna. Nah, tapi sebelum Nabi mau dipindah ke Yasrib, ke Medina, itu ada perjanjian. Perjanjian itu unik. Abbas, niki rumakna. Abbas itu pamane Nabi. Zaman itu pamane Nabi sing sugeng niku Hamzah, kalian sinten Abbas, niki rumakna. Ben zaman ra dadi Syiah, ben ro sejarah. Pamane Nabi sing cek sugeng riyen sing iman namung Abbas kalian Hamzah. Hamzah mundere hijrah teng Medina. Nak misanane Nabi sing iman iku Ali bin Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far teng Habasyah, teng ngendi? Habasyah. Ali pas hijrah turu kemulan. Ngenteni tempat sareane sinten? Kajeng. Mboten kula nunjukno taktiku ben sampean yakin nak iki ilmu ndak main-main. Walhasil Abbas ora. Abbas dereng iman. Abbas dereng iman. Ya maksyara Yasrib. Aku oleh ponakanku iki mbok gawa tok Medina. Apa muni Yasrib keliru terus Medina ana ya kok gampang kok gawa. Tapi cara ahli sejarah lucu. Wong urung dadi Medina kok. Eh mona dia Yasrib ben konsisten ya napa? Yasrib. Mbok keliru. Perkarane kok dadi Medina iku mau urusan nomo, ya urusan nomo, nomo. Dadi Medina iku dadi Medina. Abu Thalha Al-Ansari di tanah hektaran. Abu Ayyub di tanah hektaran. Buareng di tanah hektaran nang Nabi selerane nggih masjid, ning Kuba ya nggih masjid. Bareng ontane berjalan sekitar 7 kilo nggih nggih masjid. Bareng masjid cek ngendikan iki nggo jatahe santri Suffah. Sesuk Madinah ku ya mbok kakuati mbok saking lomane hadhihi Madinatu kaya Rasulullah niki tanah wae jenengan kafir fa al masjid talah iku ora diarani Yasrib tapi diarani Madinatu apa Rasulullah mergo wong sak Yasrib ku sepakat niki tanah kagungane jenengan fa al masjid. Kita ini sudah tidak punya Madinah, tidak punya Yasrib. Hadhihi Madinatu kaya Rasulullah terus diarani Madinatu Rasulullah. Kowe iso lomo mbok kiaimu nganti iki donya gak dari jenengan fa al masih lah, woi rara. Tapi kiai mula rasa kau nak nomor dua mesti bener kau Nabi. Jadi rasa kau loyal nganti mana aku? Rasa Yusuf dan Cide Cide rasa pun mereka rasa mesti bener, rasa mesti apa? Bener. Tapi kiai ini aku tuh ikhlas nak loyal muridnya pas pasar, mungkin dia rasa mesti apa? Bener. Jadi mana kita nak dimediti umatem, yo ikhlas, mungkin dia bener ya 100%. Paham? Jadi abad nih, tadi rumah nabi. Dari abad ini, ya maksaro Yasrib, he pemuda Yasrib. Kira roh iki jenenge Muhammad. Dek ini ngaku nabi. Dek ini ngaku nabi. Nah, yo kita ayo bener tenan. Tapi aku orang iman. Nengke ini di sio-sio be kaum be, disiksa macam-macam. Tapi wah semono Muhammad tu je utok. Rambutnya Muhammad coplok sita wae ora. Lalu lucu, dawe abad. Artinya ini. Sak keliru-keliru ne wong Mekah, sak keliru-keliru ne wong Quraisy, iku Muhammad iki jauh to rambuté sitok lho ora ono sing coplok. Pancen tenan, wong Quraisy lucu, menamuni gedeng Kanjeng Nabi tapi mau mateni. Mergo iman, iku sampe nak dadi wong jadi kebanggaan kita. Tapi ya dimusuhi perkara ne ganggu tradisi kuwi lho. Wong Quraisy yo kacuk. Lah wong gedeng ya ini ya ono kok ora dipaten. Paten. Wong gedeng 13 tahun ngempet 13 tahun kok ora di. Padahal Nabi menori orang dibolong, pamannya Abu Thalib dari iman. Mulai dari abad, delok lah. Muhammad itu utuh. Aku gede lah, aku tidak bakal patah di wong kures. Mulanya oleh bogowo ning Yasrib, tapi ada jaminan Muhammad itu juga tersentuh. Iya, gak aneh, musuh kok. Jadi musuh itu kadang di etika, musuhan tapi di apa? Etika. Sepakat keputusan KPU, jadi musuhan di apa? Etika. Paham ya? Wes akhirnya saat dibunuhan mulai tersinggung Abu Taiham bentek udah mulai tersinggung Abu Laisam bentian mulai udah tersinggung maksudnya ini seraiman kecangkeman seraiman apa kecangkeman akhirnya tiang-tiang ansor muni ya abbas soal itu kami jamin saya akan melindungi Rasulullah kalau orang ansor bahasakan Rasulullah karena mereka sudah iman saya akan melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi anak dan istri kita bahkan lebih kalau dia di Madinah pasti enggak ada yang berani mengganggu. Bon, walhasil Nabi akhirnya beda dengan Medina. Tapi wong Nabi ku ribet ya urusan perjuangan. Tahun kedua aku perang. Lah iya engko wae omah wae romper. Nggih masjid yo romper. Saiki tahun kedua kok perang. Niki nggih tabaruk ben nuzulul Quran neng ngeling nuzulul Quran ku bareng mek perang napa Badar tanggal 17. Dadi nek Lailatul Qadar iku tanggal 17 bareng nuzulul Quran iki menapa? Kliwat. Tapi sampean ora usah susah sisane tersih ngantos pinten? Tanggal pinten? 29. Nggih jam 29. Cara Muhammad ya tolong ulung patane tetep. Mulane iki seneng aku nak poso guri terus badane bareng ku seneng. Paling seneng. Kulo ge seneng ditanggal iki yang bagus poso seto wae. Wah, aku nak poso-poso milih guri. Pe aku wong alim lah ora idealis to. Tapi nak boso ya melok ngarep pas 29 kan sak. Nak 28 ya ngawur maksudnya. Ning ora 28. Akhirnya bareng Nabi niku perang Badar niku rumakno. Niku Nabi mulai mamang. Karena perjanjian orang Ansor ngawal itu kan kalau Nabi di Medina itu dikawal orang Ansor. Tapi masalah ini perang, orang penculian. Sehingga Nabi mulai gak pede. Makanya beliau tanya, Matarona, coro kue piye? Akhirnya Sa'd bin Mu'ad angkat bicara. Kita ini mun iman mbek jenengan, mpun benero kitab sing jenengan betul. Kita-kita ndak akan menjadi pecundang kayak bangsa nopo Israel. Nabi Musa kon perang dhewe ngadepi kaum nopo Jabari. Lagi bener malih cerita kula. Iku nunjukno nak Suhaib Mus'ab. Kula nu sakjane seneng sing Mus'ab. Nunjukno nak Mus'ab iku wis apal Quran, setidaknya mental Qurani wis tertanam ning Ansor. Buktine ketika memberanikan diri dari wong Ansor, kita-kita ndak akan jadi pecundang kayak bangsa Israel sing ketika Musa ngadepi Jabarim ni fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaid. Iki rumono barokah Quran. Dadi wong Ansor nganti pinter ngono mergo tertanam Quran, ya Rasulullah kita-kita ini ndak akan menjadi pecundang kayak bangsa napa? Lari kula sitir sithik tentang bangsa Israel, tapi ora nyindir jenengan. Pun sampean ngaji ikhlas mon, ora usah mbok niati nyindir, mon ikhlas mawon. Kadang wong Jawa lucu, ngaji kulil khabau dianggap napa? Nyindir. Wong Jawa, wong Arab, sak donya iku padha, nek ndek keyakinan bener. Iku nek ati elek iku kesimpulane salah. Jadi keyakinannya benar, tapi kesimpulannya salah. Saya ini sampai tak bedai. Nabi Musa itu para pangeran tuh, para. Nak dungo mesti disebadani tuh, disebadani. Tongkatnya Nabi Musa itu sakti tuh, sakti. Mereka perang bek kaum Jabarin, sausnya ngalah Fir'aun, sausnya nenggelam Fir'aun yang laut nopo merah. Pikirannya wong Bani Israel, kan sausnya nalo Fir'aun itu Allah dawuh. Ya kaum idkhulul ardhal muqaddasatal lati napa kata bahwa wa lakum wala tartaddu ala adbariku. Saiki kowe kudu manggon Palestina, mergo Palestina iku bumi muqaddasah sing dijanjekno bangsa Bani napa Israel. Wong Israel saiki ngeduyu jare dhewe Palestina, mergo jare tanah Palestina dijanjekno bangsa Bani napa. Mulane wong alim yo rada mamang nek urusan iku, perkarane yo ngono tenan, Pak. Wis meneng ae kudu melok-melok iki ngono lha nek wong ada jadi wong bodoh, perkara ini orang wedi. Tapi nak tanah Palestina banyak tanah sing dijanjikan bangsa Bani. Mulanya sing berhak melawan Palestina, ya wong Palestina dhewe, sing Islam ya turunan Bani. Nak kowe ora berhak mergo anake Karmen Karlan, nak urun oleh. Nak urun oleh, tapi ora usah kalau manggon wong kowe ora napa. Ora napa? Bani Israil. Padahal napa? Ya qaumid khulul ardhal muqaddasat allati katabahu lakum. Jadi bumi Israel itu mau khusus bangsa Bani Israel. Jadi nak gue ngerasa anak itu unggul ametung ya semoga rasa melo-melo anak urun ya urun aja, tapi jelas katabahu al-ardhal muqaddasat allati katabahu. Wong Bani Israel cerdas-cerdas, itu si iman Samusa, gue ku jaduk konco akrabe pangeran lalu ngelibat mawa-awa Allah no dewe wae fadab antawara buka. Ki berangkat dewe wae. Engko nak wis bar ngandani aku, kok aku tak melok buka kurang ajar. Keyakinane bener, nyakini Musa jaduk bener ta salah? Bener. Tapi kurang ajare, lu jaduk kok perang aja dhewean nak wis menang. Dadi Nabi Musa dianggap koyo film-film Siliwangi Kamandanu sing menangan. Ora usah nglibatno napa? Jadi aku tontonnya kue kaya uang di bujuk neriman. Ini Pak ini bujuk aku neriman atau dia ada duit. Apa bener nyifat ini? Terus dia akibat rapati kerja. Iku menuso. Jadi bar nyifat bujuk neriman atau nuntut. Akibatnya yang lanang apa? Kesen. Mulane ora kiai disifati murid e ikhlas, hati-hati loro sekarang. Karena ini terus dipikir, wong kiai iku napa? Ikhlas. Iku menungso. Dadi nyifati bener wae akibate. Akibate napa? Salah. Iku menungso. Sing bener ya nyifatine bener, akibate. Lah, wong Ansor iku ngomong ngono mbek Nabi, ya Rasulullah, kita-kita meskipun meyakini jenengan para pangeran, tapi kita-kita ndak akan jadi pecundang kok bangsa napa? Kita tetap ikut perang sama jenengan. Nabi itu suka nang ambek dawuh sak dumunung. Maka Kanjeng Nabi realistis. Tiang Ansor niku jumlahe meh 250 pinten. Wong Muhajirin sing derek perang Badar namung 92. Mulane Abu Bakar provokasi ngekeki motivasi Nabi mental. Umar pun ana pirak perang di perang mental mau. Sampai Nabi takok teng Ansor, sampai wong Ansor cerdas. Iya naturi itu ya Rasulullah. Jenengan minta dukungan kita. Akhirnya wong Ansor. Mulane sejarah Badar iku sejarahnya tiyang napa? Ansor. Bendaman Ansor. Saiki wong dolali wong Ansor. Mulane perang Badar ini perang sing dadi nuzul Quran wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal. Iki eling-eling. Mun soal sampean kok Lailatul Qadar iki boleh neh, tapi sing jelas nek nuzulul Qur'an niku rata-rata ulama tanggal pinten? 17. Rata-rata wali songo meyakini iki tanggal pinten? 17. Lah kebetulan bangsa Indonesia negarane resmi nanggali nuzulul Qur'an di tanggal apa? 17. Tapi cara kultur Indonesia go Lailatul Qadar tetep 10. Iku yo oleh wong boleh iwa. Boleh, orang mesti ketemu dia. Boleh, wah. Tapi memang nak boleh Lailatul Qadar macam gini, gue macam resmi dawai Nabi kon boleh iteng 10 akhir. Dah 10 akhir, buah akhir tenan, buah akhir mulai tanggal 15 itu lama sih mamang aja. Cuma mamang ni orang beredar lah, wong terus ngaku 10 akhir yo. Pinter, selikur. Padahal nak buat takik-takikan lagi, mau songo likur berarti songo akhir lah. Repot, dan terus jangka melek berarti. Songo nopo? Sama akhir. Mungkin rumah nontonan. Kata sekolah suwon mangke mati kai ahla Badr ini jadi sejarah. Terus perang Badar lucu nemen wonten pertunjukan sing boten lazim. Tiang kafir ini gue sewu rumah nongi. Tiang kafir ini gue dipimpin Abu Jahal. Mungkin kalau niatin nuzul Quran ya tiang kafir gue sewu dipimpin Abu Jahal. Gue wedok-wedok wayu. Gue penari-penari macam-macam. Kanjeng Nabi namung 313. Rata-rata ulama tidak berani resiko nyebut angka, tapi biasanya ngendikan salah sami atin wabid ata asaro rojulan. Dia 300 lebih sedikit. Tapi banyak ulama yang mentahkekan tuh persisnya itu 303. Lalu kalau nanti mati kai asabu bagir dengar PKB, pas 300 gitu. Karena saya merasa utang jasa. Bon, walhasil sahabat itu mulai ngeper, gak imbang. Ngepere sahabat iki oleh, wong rasional iku oleh. Mergo gak imbang. Nggih, wong ngeper gak rasional iku oleh. Mergo ra imbang. Lah ra imbang iki disidir Quran, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq. Wa inna fariqam minal mu'minina lakai. Matwe perang Badar iku hak, tapi pengikutmu ora pati siap. Wa inna fariqam minal mu'minina napa? Lakariun. Lakariun ora cocok. Nabi uga rasional. Yujadiluna kafil haqqi ba'da ma tabayyana ka'anna ma yusabuna ilal mauti wa hum yang dulu. Dari sebagian sahabat, mosok Nabi perang tenan. Iya tenan berangkat Nabi wis nganggo pakaian perang. Mosok tenan. Iya wong wis toto-toto iku. Ah tenane, cek meneh tenane. Nabi wong njenengan tak dure wali wis muka sapa bener Nabi. Nabi metu. Metu tak jawab ngeten. La'ah rujanna walau waqti. Aku tidak perang senajan to dhewe. Akhire sahabat nggih derek Nabi tapi mamang tetep. Akhire derek tapi ambek napa? Mamang. Mulko Nabi terus duka la'ah rujanna walau waqti dhewean aku berangkat. Itu disebut wa inna fariqam minal mu'minina napa. Tapi pas berangkat dia gremeng. Ayo berangkat ya Ustaz Jawa, Ustaz Jawa. Gak pernah yakin menang, itu disebut apa? Ka'an nama yusakuna ilal mauti, wahum yang turun. Ini gak bodoh kalau nonton kematian. Jadi cocokan. Mati, matilah. Mati tengkritik, matilah berangkat. Itu jenis napa ka'an nama yusakuna napa lamo iku pengira lha terus ane ayat wa id ya'idukum wa ihta ta'ifata ini anna napa lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum wa yuridu wa ayuhiqal hakka napa dikalimati dari pangeran dawuh pangeran teng Rasulullah mat umatem iku golek perang sing enteng-entenge ya jihad tapi sing enteng-entenge. Mulane istighfar iku laris, perkara ni jihad gak modal, tapi sedekah iku ora pati laris. Perkara ni jihad kalong duit. Mulane kena apa istighosa ambek gerakan sedekah akeh istighosa, mergo ora bayar. Wong anggar gerakan enteng mesti. Akeh. Mulane mursid-mursid sing tak kandhani, sekali-kali umatem dijak istighfar, jauh urunan, nak tekane padha wiridan ya apik tenang. Wah, rawan iki wis tutup-tutup nang pokoke bangsa urun niku tutup. Iku wis mentale wong. Ngono iku yo oleh lho, tapi yo haram lagi ngono niku. Ke sahabat lah karepe yo ngono. Kanjeng Nabi perang sing imbang. Lah nek niku purun kula niki mboten napa? Imbang. Iki jenenge watawaduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum. Kepengin nemu sawu sing ora kuat. Kanjeng Nabi mendel mawon tapi Nabi mendel tapi ambek ngendikan wis pokoke aku dhewe entah berangkat. Iki ngenang perang Badar, kepas tanggal 17. Kulo wingi kita peringati. Kulo niki tak hadus binemat. Kulo boten sugih lan anggere tanggal 17 ben mlebet wedhus, mbok pitik, pokoke boten kucing lan niku mesti niku. Perkarane nggih ngenang napa asabun napa Badar. Giling-gilingan. Walane umpama Lailatul Qadar kulo mento, lan jenengan iki napa? Boleh. Nggih kulo wingi khatam Quran nggih pas tak barengno malam 17. Terus kalau ini mau cok arba'in nawaya khatam, terus mau Quran khatam, gue kalau dungo nangis, gue pas malam itu. Tapi ini baturi jenengan, gue Lailatul Qadar, gue cek golek baturi nawa jenengan ngantos pinter. Agak lebih. Songo niku. Jadi orang 10 akhir toh, sampean mulai pecundang toh, saya gini songo nawa, songo akhir. Jadi kok sampean barang murah di madzhab, jadi pokoknya melo rame-rame, repot. Mau niku lo terus nanti ditok. Terus sahabat-sahabat Ansor niku cara berpikir sing dadekno ridane apa. Dadi Muhajirin kabeh mamang Ansor iku pede. Pedene nggih ngoten niku. Ya Rasulullah, kita-kita ini petarung. Ada-ada jenengan tak angkut teng Yasrib, mosok perang erawan. Niku pentingnya angkatan muda. Sing sahabat sepuh-sepuh luwih rasional, dadi ora ndok wedi, mergo ora imbang. Ora karena apa wedi nak kanjeng Nabi kapundhut. Abdullah bin Mas'ud itu sepuh, Sayyidina Umar ya sepuh, Abu Bakar sepuh. Tapi canom-nom Ansor iki mulane ki ben utang jasa be wong Ansor. Canom-nom Ansor pas perang men tak kok ngene jenenge Mu'awid bin Afra. Jadi ana Mu'ad bin Afra, ana Mu'awid bin Afra, iku anake Afra lur, canom cek umur 19. Perang men tak kok ngene tok ambek sinten Abdullah bin Mas'ud. Ya Ami, nak ngundang ya Ami padha panggilan Jawa be Arab padha nak ra kenal ora tak nak ra dulur ngundang Lek utawa Pak De. Lek sing jenenge Abu Jahal kunti. Dadi perang ora ora urusan dene, Pak. Lek sing jenenge Abu Jahal kunti. Ayo dua ta tak kok maksud tentang kok piye mpun ta jawab sing jenenge Abu Jahal kunti. Dadi Abdul Fadl tak kok. Abu Jahal wong wis kodha nang petarung. Terus iki tak kok kena apa gak men tak kok. Bala kok di aku itu untuk berita, jadi paling musuhi Nabi aku Abu Jahal, yang paling cangkem melek aku Abu Jahal. Jadi aku paling kepengen perangnya mau patah ini sama Abu Jahal. Tenang, Abu Jahal aku biaya wes rodok tua, musuh calur, cantok, kalah deh. Direbut calur aku kalah, mati Abu Jahal. Yo mati sih. Abdul bin Rasul itu tua, mau urun ngabari Nabi. Nah Abu Jahal itu mati, Nabi rapat tinggal tenane. Jaran apa? Nak boten percaya dah saya kalau ketok tak dudono nopo jenengan. Jadi dia ni mau urun ketok us mati. Tiga waning Nabi. Niki cerita. Jadi zaman mulane pasukan muda aku penting. Lain bal-balan yang menang yang nomor. Pinter lah wes tua tetap apa? Kalah. Mau urusan lah. Ngiayi barang yang ngoten. Nak nom tenanan jadi mubalek tua zuho tujuh tua malah nemen oleh mubalek keliru ni bu. Walhasil mati. Rien sistem perang tu sami nak mati nak ketua anis mati tu liane loyo. Akhirnya perang rong pati bar wong kafir nganggep nopo kalah. Dah termasuk sing ditawan ku Abbas. Iki rumah nopo nak jadi kiai, nak di mantu nakal benro. Sing termasuk ditawan sinten Abbas. Abbas niku pamane Kanjeng Nabi sing ijek sugeng. Ditawan. Ditawan sing nawan yo mantan-mantan tiyang sing tau diomongi ra enak ning Aqabah. Ning Aqabah nomo Mina. Mulane kabeh ulama anjen ki ulama tenan, nah haji sing suwe ning Mina. Kula riku sinau kitab Satibi, kira asapan teng Mina. Perkara ini kita paling tak senengi tak sinau ni teng Mina. Mereka zaman Imam Syafi'i nak hujan budi wala nal ma'la wa khaifu Mina. Fa laman hadza wa kun wa kun. Saiki wong ora ora karep mu dibaan bunga-bunga tak ora ora karep. Jadi wala nal ma'la napa wa khaifu Mina. Mereka khaif Mina iku sing lahirna ulama-ulama. Kabeh nabi nak itikaf teng khaifu Mina. Iku teng Aqabah. Saiki wonten masjid teng Mina. Masjid napa? Aqabah. Aqabah tu Mina. Jadi semua sejarah Rasulullah dimulai dengan putih Aqabah itu Mina. Buat nanti kau malai kau masjid haram, masjid haram jadi kuasa itu ter. Apa jadi? Malah kalau ingin dalam teng aswaja, aku loh guyu sangat senang ni kalau aku loh. Jadi siapa orang Mekah? Habib sinten tu, sing biasa nasitan tu. Habib Syekh Asep Kabna. Aku berdeng bawa Wahabi. Wahabi, aku goblok senajan tau kau Mekah. Apa nak orang Mekah BKB? Lah aku jalan orang Mekah. Penggawaannya rokok anjir, rokok apa? Aku kejalan. Saya tak ada rakyat kejalan orang Mekah. Penggawaannya rokok anjir, rokok apa? Panjang ini aku bener. Tapi rokok ada juga. Tapi tapi waktu cerita ini. Dari aku jalan itu. Orang Mekah, penggawaannya rokok anjir, rokok apa? Aku lalu setuju. Setuju. Aku lalu aku jalan, aku ngasih apa? Ini rokok ini buatan kertas. Jadi Abu Jahal yang senengane nak turun, nak turun ning jero napa. Dadi Kanjeng Nabi terusir saking napa? Kata. Akhirnya Nabi dakwah teng Mina, teng Aqabah tu napa Mina. Nak ngono Jibril sering turun ya teng Mina niku perkarane Nabi sing terlantar uripe teng Muti Mina. Ketika diimbar kok ndak boleh ke Mekah, Nabi uripe nggih teng Mina. Nyuwun sewu ngantos dahar godhong-godhongan ngantos macam-macam nggih teng Muti Mina. Lah cekal atas Nabi imigrasine malah teng Ka'bah, kok tulisan pencekalan dipasang napa? Kata yang digorokok aja itu kalau ada kekuyuran dari bocoku Gus, jadi aku mau ngalim aku mau ngalim tapi cerita aku rada rokok itu lebih menarik karena ceritanya itu apa? Rokok anjir gak apa tapi kalau sudah seneng seni maksudnya itu bagus jadi kalau lain di kepentingan malah ini yang badi-badi haji jadi kalau suun nak dungo teng Mina ku tenanan. Ku sejarah Islam niku dimulai teng Mina. Ngeteng apa batu nopo Mina. Perjanjian pindah teng Yatsrib teng Mina. Segala yang terkait itu teng Mina. Mulane Imam Syafi'i bangga aku orang alim bi lahirku ning Mina jadi Imam Syafi'i. Walanal ma'la wa khaifu Mina. Imam Syafi'i lahirnya teng Khaif. Masjidul Khaif nggih. Paham ya? Dadi sampeyan kudu ro sejarah. Saiki ora wong ku haji ku rebutan kudu awur Ka'bah terus. Padahal nak buat angen-angen tu kune haji ya lucu. Haji Ka'bah mak keduman tawaf ifadah. Badhe mulai keduman tawaf ada. Iku paling pirang jam, sak jam tu gitu. Tawaf misalnya dosaan gitu, kali jam lah misalnya. Tapi teng Mina niku jumroh Aqabah tanggal 10. Gitu gak? Jumroh ula 11 wonten, 12 wonten. Nak nafar sani 13. Berarti Mina keduman gitu. Patang di. Iku nunjukno betapa terhormate Mina keduman ibadah haji ngantos 4 hari. Sementara Ka'bah namung keduman tawaf napa? Ifadah. Ya tapi wong alim kados kula minoritas ngomong ini damu wong akeh. Saman rawani ngamuk mergo ngaji aku. Nah. Sira ngaji aku ya ape ngamuk, tapi tetep rawani dekne mikir. Sopo sing ngomong Gus Bak waduh ngalmune wae gitu mikir. Tapi ora cocok ketemu, tapi ngalim lah ora cocok deh. Tapi nak bantah tetep rawani dekne. Tapi aku seneng aja dia gelem ngakoni aku ngalim. Ya mau ngos ra cocok ning digon ibadah ning Masjid Haram. Sing ngongkon ya ning ibadah ning Masjid Haram bener. Itu yang kita sepakat. Tapi Mina itu jangan dipandang sebelah mata. Mun malah hasil Abbas ditahan. Ning rumono iki. Abbas ditahan. Sayyidina Umar usule elek. Elek banget. Ning rumono iki. Bahwa ijtihad itu sah. Kowe cuma namuni sidik-sidik sunnah Rasul istihad kusah. Abbas cita, sing paling nangis nomor ini nak dimantu nakal benih. Ini ku mantu nih Nabi. Nabi udah mantu sini Robi bin Abil As. Ini ku garwani Zainab, sing dia anak Umama. Di Nabi udah putri di antara jenis Zainab, rumah nabi jenis Zainab. Zainab di Garwa jenis Abil As bin Robi. Waktu ini darah ini As bin Abir Robi. Ini aku melok perang Badar. Jadi mantu ngelawan mertu. Mergo zaman Zainab As gelom gak gelom Islam, Zainab ditarik. Mergo lahun nakhilul lahum walahum yakhiluna lahum. Jadi nak bujune ra gelom Islam otomatis sing wedok ditarik. Walhasil Zainab derek Nabi teng Medina. Gada putri jenenge Umamah. Lah Umamah ini setan fekih-fekih karena Rasulullah yusolli wa huwa hamilu Umamah. Nabi salat gendong jeneng Umamah. Nak ngadeg digendong, nak lungguh diseleh. Lagi saya ini nak sholat tiga buah anak yang ngamuk. Padahal Nabi ini nak tiga buah putrane, putrine, putu di gendong. Nanti kalau biasa nak sholat anak kalau rebel kita lusus biasa aja. Jadi aku yang Nabi malah gendong, aku mau ngelus-ngelus dong. Dorong pakai, oh nak anak lanang rawleh, mergo ikuteh gue nasi waduh malah dong dindi. Mergo cari alasan aku uang wedel, tapi ono hadis Nabi yo gendong jinter hadan pusing. Arah aku lah masa, nana bantang pakai, arah aku lah, paling hadis akeh aku. Nanti rapopo ya, gede cilik rapopo, asal anak belum tiga itu, air aku semua juga gendong papa, gak menarik, no? Orang menarik. Umama niku anak jinten. Bareng ngoten mbon walhasil mantune Nabi ku cekel kudu ditebus niku rungokno tenan iki ben sampean ngerti dadi kiai ku apa bareng ditebus Zainab jenenge bojo apa meneh duwe anak baru nangis sing usul nebus iku Abu Bakar ya Rasulullah hum asyiratuka niku keluarga besar jenengan abad nggih pamane jenengan mbon jenengan iku sing ditawan kan 70. Ini cuma nama-nama yang populer itu Abbas bin Rabi bin Abil sinten? As bin Abil Rabi. Jenenge Arab mare walian. Muhammad bin Ahmad bin jenenge Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad lagi bin sinten. Ya ben jenenge Arab mboten iku wala walian. Akhire Umar dawuh, "Ya Rasulullah, orang-orang itu kan yang ngusir Anda dari Mekah." Orang-orang itu kan ingin bunuh Anda. Usah iki kesempatan gitu patek keluar repot. Akhirnya ada dua pendapat besar, sitok penebus, sitok kan. Lha iku hebate Rasulullah niki peringatan ke kanca-kanca hafid. Quran niku memang bener-bener turun ning Rasulullah. Rasulullah itu mun sajim bil Quran, saatine sak pikirane teng Quran. Terus Nabi ngendikan, tapi Nabi ngendikane iku ya datar mawon tapi luar biasa. Ngendikane Nabi, aku iku bangga jare Nabi. Aku iku bangga. Nak umatku iku ana sing kaya Ibrahim, ana sing kaya Nuh. Fama saluka ya Abu Bakar, kama sal Ibrahim. Itqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Abu Bakar atimu kaya Ibrahim. Sing anut yo sarwan anut wong apik, sing durakani Allah sepurane gedhe. Nabi Ibrahim lalu jo wa man asani kok fa innaka ghafur. Lan wong-wong sing rapati wani dadi FPI waman maca hadis ayat waman asoni bainaka. FPI macane Nabi Nuh. Terus wa matalu kaya Umar kama salinnu isqala rabbil tazar alal ardi minal kafirina. Wong kafir pateni kabeh Gusti, ora penting, ora kanggo pateni mau. Tapi kan Nabi wis senyum-senyum, aku iku seneng. Duwe umat sing sitok mirip Ibrahim, sitok mirip tapi sahabat yang lihat ya, bangga lah, tapi Nabi itu terjaluk ke, melok keputusan itu boleh, kurang ajar ya, sahabat itu berani cerdik, jadi ini sahabat akhirnya debat, aku udah dikali Abu Bakar, nah Nabi mesti setuju Abu Bakar, itu mantu, sampai paman jadi itu orang, aku udah dikali Umar, ah mesti melok Umar, nganti perang itu berarti itu rasa seneng polemik, kenapa? Polemik itu nebak-nebak, bodoh raro itu sahabat, jadi istihad itu gimana? Dan istighat itu diseksaini Nabi. Saya yang berorong istighat tidak dianggap nobit orang sesuai sunnah nopo Rasulullah ngaji sunnah Rasulullah akan dibang oleh moto hadis akan ibu itu seksaini Nabi hadisnya hadis apa so tapi Nabi akhirnya walhasil niku setuju pendapat Abu Bakar mar Islam orang pati akeh tidaklah mar Umar lebih geremeng tapi impon aku putusannya jenengan. Tapi ambil geremeng lah delala kersane pangeran Zainab pun nangis kalung oleh ibu ini bersamaan roh rarane jadi mertua jadi kalung oleh Sayyidah Khadijah Kubra sing dikene Zainab iku melok digo nebus As bin Abi Rabi. Kanjeng Nabi nungguan. Mergo bareng roh kalung iku eling niku gadane sinten? Khadijah. Saiki go nebus mantune. Sing ngurbano putrine rupane sinten? Zainab. Dadi ku koyo dadi kiai sing wong nasional iku mantune. Ngepek. Wong nek tok mantu tok makku tuku ngepek. Kula niku roh bunyai gedhe. Niku wetenge pol nek ana santri niku saket celananan, santri putri celananan. Ngepere iku ndekne ndek anak duwe bojo DRA. Bojone iku celananan, ngeper mergo santri-santri ndak wani ngloro mantune lha akhire wis meniku pangeran. Lha nek dadi kiai ora tak usuk teman-teman, sampean sing lawan iku mantu putu, paham ya mantu. Jadi wis siap-siap ngeper. Malah nek kula ngeper gini, kados kula ngeper napa? Ke sampean wong alim ora kate wong alim. Wis tapi ora roh pritunganku. Daripada ngeper engko ana napa? Ngeper gini. Iku pengira. Dadi Nabi nate di mantu kafir jenenge Robi bin Sinten Abil. Akhire walase ditebus. Bareng ditebus teng penjara dari Abbas Jajal Muhammad itu ngapa no aku alhasil akhirnya banyak sahabat yang misalnya Abbas tadi Nabi mau nangis to. Ayustamu amun Nabi bina wajin Nabi cik mentala nih kayak misalnya pamane Nabi ini ngarte Nabi aku Nabi bina yang ngenang Abbas itu berjasa zaman Beatul Akobah. Sakra Islam-Islame wong Mekah iku rawani mateni Nabi mergo ngregani Abu Thalib. Abu Thalib wafat ngregani sinten Abbas. Mulane wong Quraisy kuwi apik-apike wong sak donya. Mulane ngendikane Nabi, Allah milih sak donya. Jebule ati paling apik atine wong Quraisy. Mergo atine wong Quraisy ora kaya atine wong Hong Kong, ora kaya atine wong Pol Pot, wong daerah Thailand, daerah iki. Gedeng lan nak mateni diaturan. Ora ana bangsa di dunia di era itu yang taat gedeng pe mateni diaturan kecuali bangsa napa? Quraisy. Dua pe mateni ku diaturan, kudu pamit. Pamit sing duwe. Malah kan ape nyekel Nabi kan pamit Abu Thalib. Abu Thalib ora oleh ya ora ditur napa? Dicekel. Lah iya wong mangkel kok duwe napa? Aturan. Mulane dari mulane Kanjeng Nabi dipilih sangka bangsa Quraisy. Saelek-elek bangsa Quraisy iku. Nomor loro bangsa sing gak tau selingkuh, iku wong kure. Lah jeneng bojone akeh-akeh, men corong Jawa padune bojo akeh, tapi bangsa kure sing ora gelem zina. Mulane disebut ning dibak tarakus sifah falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi. Mulane wong Islam ra iso ngene Abu Jahal penggane demenan ra iso, ora ono sejarah Abu Jahal kok demenan. Kowe tumuk ning tareh ngene. Abu Jahal wong jahat senengane demenan go bojone wong ra ono. Mergo Abu Jahal bilang apa tenan napa? Demenan. Mulane termasuk sifat wong kuwi sapa tarakus sifah sifanu zina tarakus sifah kapalam yusibhum aru min adami wa ila bi wali mulane Nabi didapak teng Quraisy iku sak elek-elek wong Quraisy iku jek roh aturan ya iku nak mateni mbek zina pantangan dolan wong Arab-Arab saiki sing ngeting TKW gak Quraisy iku wah iku gak Quraisy iku muru Arab berdua itu tapi ora Quraisy ora Quraisy bangsa Quraisy sujek terhormat. Paham gitu. Sampeyan sak ben sampean ro, kenapa Nabi dipilih ro sangka suku napa? Quraisy. Paham. Lha yo wae. Matane bener Abbas ning gone ngomong Yasrib. Sak elek-eleke wong Quraisy terbukti Muhammad itu. Rambuté coplok sitok wae ora. Yo kita ora cocok, tapi wonge utuh. Engko nambok ning Madinah mbok baro nganti terbunuh oleh musuh. Mulai lagi Abbas ditawan, malah Nabi nangis, walhasil bareng Nabi nangis, fida. Bareng fida, ini pangeran, guys, pangeran tak kena dibantah. Jadi pangeran nak gaya hukum, itu tidak boleh dibantah, ini rungan nabi. Kalau sering pada sanjang kalian mas rung. Mas kaya raro rasanya jadi wong usul kaya aku, jadi wong usul itu bingung. Orang bingung nih, misalnya gini rungan, rasa tersinggung, ini hukum. Wong Islam sing bodho kon pinter. Misale Mustafa tak pinter, Rohin tak pinter. Mergo bodho iku penyakit. Tapi aja sampai minterno iku mbok dadekno syarat-syarate mlebu swarga. Iku swarga iku mergo rahmate pangeran. Wong bodho lan wong retakno nggih dilebokno swarga. Tapi ora iso pahami nek krana rahmate pangeran ora usah pinter, Gus bodho lah iso mlebu swarga. Lha iku angel. kon ngilangi bodho tapi nak pinter oleh bagakno pinter kok sing bodho lah iso mlebu. Kados kula, kula niku yakin betul wong ngapal Quran ra paham iku wis apik. Wis ta kula yakin anu yakin nganti kula ketemu pangeran keyakinan kula wong ngapal Quran ra paham ya wis apik. Wis ibadah, wis ibadah. Tapi kan gak mungkin kula ra duwe syafaqah ning kanca-kanca hafid bodho terus ra tak terang. Akhire kula nerang ben rodok pinter. Tapi ra oleh meyakini nak pinter iku penting. Mergo nak meyakini penting dadi syarat engko terus gedeng wong ngapal sing ora paham. Lha iku kualat. Piye? Terus kok ngopo? Kados kuwi melarat ngoten niku. Kula-kula ini kan misalnya rugen melarat. Wong Islam kudu seneng wong melarat. Wong melarat iku malah barokah. Tapi lah, bukan senengin teman-teman produksi yang melarat, dapat jihad sudah pasti lah. Repot. Terus mungkin mau musul itu repot, mau musul itu repot. Mana dari Nabi Ibrahim, ngerti apa pangeran? Gusti di bangkulo jawab salah, tak menengah imam. Perkara ini bolak balik jawab keliru terus. Tidak ada orang rasanya jadi wong musul. Malah ini dari wong musul. La'an aku Nabi Zam bin lima alam taf'al ahab bu ilayya min'an aku la lima fa'alta. Aku sebenarnya nak sowan pangeran, ditakoki pangeran. Kowe kok dosa ning hal sing sifate aktif, iku dekne ra seneng. Seneng dosa ning hal sing sifate pasif. Jadi arep ditakoki pangeran, kenapa kira melok jihad? Atok ngono timbang takoki, lho ki jihad kok keliru. Mergo hal sing aktif ku kisape luwih gedhe timbang hal sing napa? Pasif. Mergo akeh kelirune, tebakane manusa ku akeh kelirune. Malah iki kula tren, walhasil akhire mek sida. Mek sida opo duka, lha iki Allah tu kau sampai Nabi nangis, Nabi kekasih Allah nangis entek, nangis. Sayyidina Abu Bakar juga nangis entek oleh nangis. Bareng nangis, Umar badhe jamaah masuk masjid Nabawi. Ya Rasulullah, kenapa engkau berdua nangis? Jika ada masalah yang menjadikan engkau berdua nangis, saya akan ikut nangis. Tapi jika tidak, saya akan memaksakan nangis. Wah, itu jari sinten Sayyidina sinten Umar. Nabi tambah nangis. Karena Nabi nganggep Umar ku wali. Mulane wong gedeng Umar diri kulurne wong. Aku iku didudono adabe pangeran adna min hadhi saja. Aku mau dipertontono adabe pangeran adna min hadhi saja. Wis mepet wetiku lho. Ape ngadab aku mbek Abu Bakar perkarane setuju pendapat fitan. Allah luwih setuju pendapat dibunuh. Ya itu terjadi asbab binuzulain apa? Seperti maka nali nabiin ayyaku nalahu asro hatta yuskina fil turidu na arodot dunia wawaw yuridun orang pantas nabi wis nyekel tawanan wong kafir kok orang dipatah ini malah mek fida ngunuh iku jenenge seneng duit waduh nabi di salah no pangeran milih duit padahal nabi perkara ini eman paman eman mantu ini dasar ya napa? Ketika Allah duka, maka nali nabiyin ayyakuna lahu asro hatta yuskina napa fil ardh. Nabi ora pantes, kudune dipateni. Tapi eling-eling lho, kata kuncine kula, Allah berhak gawe hukum ya berhak mencabut wong dekne pangeran, ya fa'alu ma yasa wa yaqumu ma yurid. Bareng ngono terus ana ayat lucu, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Tapi hasilnya tidak ya pangan rapopo. Nabi kok enggak trek. Wes, iku pangeran. Mulane iki aja kefekian, pangeran wis ngene iku. Lah kok ora konsisten? Lah pangeran kok kon konsisten. Wong dhekne sing dadi napa? Pangeran. Pangeran kuwe tapi ya wis kepen. Jadi pangeran, ya alu mayasa. Wis. Lho bar ngono ayate ra dipotok teng surat Muhammad iku malah ayate luwih jelas. Hatta idza atkhantumuhum fasyuddul wasa. Fa imma man namba'du wa imma fida hatta tadu al harbu aw zaru mat musa nek mbok cekel mbok colo tanpa ganti rugi oleh mek ganti rugi ya oleh pokoke kabeh hukum iku oleh manan iku dicung tanpa syarat bingung nek sahabat lho kok malah tapi wakasil Allah wis 47 pendapat Umar lan Umar dipuji-puji sampai Nabi ngendikan lau inna fi kulli nabiyyin muhaddatsun wa inna ka ya Umar mimman yuhadda umatku mesti ono sing diceritani mek dawuh apa termasuk kowe Umar ku pendapatku ku bener pendapatku Umar muni ngene ya Rasulullah niki gak mun Islam suwi to nggih dadi ora usah nek Islam e anyaran sekali buka nggih napa buka mboten napa mun Islam e suwi to terus. Akhirnya walhasil, wah gini repot gitu. Mau gini jeng benci terus akan mau gini mau coba teh kah peng, mau 10 susu gitu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya Allah. Allahumma ya Allah, laka sumna wa 'ala rizqika afturna wa bika amanna ya Allah. Allahumma ya Allah, taqabbal siyamana wa qiyamana ya Allah, wa shadaqatana. Waj'al mahabbatana ya Allah, mahabbatan fika wa laka ya Allah. Allahumma bijahi ashabil muhajirin wal ansar, wa bijahi ahli badrin wa uhudin ya Allah, bijahi jami ashab. Ij'alna ya Allah mimma yaqsitu somatana ya Allah hatta tarto'ana lakal hamdu idha radita lakal hamdu ba'dar rito walakal hamdu hatta tarto lakal hamdu ya Allah lakal hamdu fi kulli hamdu lakal hamdu kama yang bagili jalali wajika wa atimi sultanik la nuksi tana'an alaika anta kama atnai ta'ala nafsik Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.